Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Wa'dahumul banati wa qad balagat karahatul banati ila haddil wa'di. Dzakara al-Haytham ibn Adi ala ma hakahu anhu al-Madani anna al-Maydani anna al-wa'da kana musta'malan fi qaba'il al-Arab qatibatan. فكان يستعمله واحد ويتركه عشرة فجاء الإسلام وكانت مذاهب العرب مختلفة في وعد البنات فمنهم من كان يئد البنات لمزيد الغيرة ومخافة لحوق العار بهم من أجلهن ومنهم من كان يئد من البنات من كانت زرقاء أو شيماء أو برشاء أو كسحاء تشاؤما منهم بهذه الصفات. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan ikhwati fillah rahimakumullah tentang kondisi pra-Arab, kondisi bangsa Arab pra-Islam sebelum kedatangan Rasulullah SAW dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyil Ma'mun wa karya Musa bin Rashid Al-Azimi Fidhullah tabaraka ta'ala. Berkata beliau, wa'duhumul banat, tradisi bangsa Arab adalah menanam anak-anak perempuan, mengubur anak-anak perempuan. Kebencian mereka terhadap anak-anak wanita sampai pada tingkat mereka harus mengubur mereka. Al-Haytham bin Adi menyebutkan sebagaimana yang dikisahkan oleh Al-Maidani bahwasanya penguburan anak adalah perkara yang selalu dilakukan oleh suku-suku Arab secara keseluruhan. Dari 10 orang maka 1 akan mengubur anaknya. Ya, 10 membiarkan hidup, 1 orang membunuh anaknya. Tradisi bangsa Arab setiap 10 orang 1 mengubur anak. Yang 9 membiarkan anaknya hidup. Wajah Islam, maka datanglah Islam. Datanglah Islam dan adalah tradisi bangsa Arab berbeda-beda motivasinya. Mengapa mereka harus menanam, mengubur anak mereka hidup-hidup? Di antara mereka ada yang karena kecemburuan yang luar biasa, khawatir takut nanti anak perempuannya ini akan menjadi sebab malu. Ya, khawatir anaknya akan mempermalukan dirinya, keluarganya, sukunya. Karena wanita di zaman tersebut boleh saja berbuat ya hal-hal yang membuat malu keluarga. Perzinahan merajalela tersebar dan semacamnya. Karena khawatir nanti anak perempuan yang ketiga besar membuat malu, maka mereka lebih mengutamakan menanam anak perempuan mereka ya dan billah hidup-hidup. Di antara mereka ada yang mengubur anak-anak perempuan mereka karena anak perempuan tersebut kulitnya tak putih, kulitnya biru, kulitnya hitam, atau karena cacat fisiknya. Ya, mungkin terkena penyakit sopa, belang-belang, atau kakinya pincang, maka mereka bunuh anak-anak ini. Kenapa? Tasya'uman minhum. Karena mereka anggap ini anak buang sial. Ya, hadis sifat mendatangkan kesialan. Nah, وكانوا يقتلون البنات ويئدونهن بقسوة ناذرة في بعض الأحيان فقد يتأخر وعد الموؤودة لسفر الوالد وشغله فلا يئدها إلا وقد كبرت وصارت تعقل وقد حكوا في ذلك عن أنفسهم مبكيات وقد كان بعضهم يلقي الأنثى من شاهق. Dan adapun ya bagaimana mereka membunuh anak-anak perempuan mereka ya dengan hati yang begitu kerasnya, ya, yang begitu langka ada pada manusia. Bahkan di sebagian keadaan terkadang mereka pergi safar, ketika anak perempuannya lahir mereka tak sempat menguburnya. Tumbuhlah anak ini, besarlah dia. Ya, maka terkala dia pulang anak telah besar, ketika itu dia kubur. Ya dan billah. Ketika anak ini mulai berakal, ketika itu dia kubur. Dan mereka mengkisahkan banyak kisah-kisah yang membuat ya menangis mendengarnya. Bahkan sebagian mereka membawa putrinya ke tepian jurang, kemudian menyempakkannya dari atas jurang. Tradisi mereka sebelum Islam. Nah, yaqulu Allah Ta'ala ala halihim wa idza bushira an halihim. Yaqulu Allah Ta'ala an halihim wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadhim. Yatawaru min al-qaumi min su'i ma bushira bih. Ayumsikuhu 'ala hunin am yadussuhu? Ayumsikuhu 'ala hunin am yadussuhu fi turabi? Ada sa'a ma yahkumun. Allah merekam langsung kejadian ini dalam firman-Nya tentang kondisi mereka. Wa idza bushira ahaduhum bil untha, jika salah seorang mereka diberitahukan bahwasanya istrinya melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, seketika wajahnya menjadi hitam karena marah, ya, dan karena kesedihan yang mendalam. Wa huwa kadhim, benar-benar dia berusaha menutupi kemarahannya. Yatawara minal qaum, seketika dia akan berusaha menghindar berjumpa orang, menghindar daripada kaumnya. Min su'i ma busyira bih, malu bertemu kaumnya karena betapa buruk yang dia dengar kelahiran wanita. Ayumsiku alahun, kalaupun dibiarkan, dibiarkan dalam keadaan terhina, dihinakan, karena perempuan begitu hinanya pada masa mereka, tak diberikan warisan dan seterusnya. Ya, mereka dinikahi tanpa ada bilangan. Ya, mereka ditinggalkan begitu saja. Ya, dicerai tidak, dibiarkan begitu saja. Sungguh sangat yakni menghinakan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ayumsiku 'alahu, dibiarkan dalam keadaan hidup hina, am yadussuhu fitrat, atau am yadussuhu fitrab, sebagian mereka tanam dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun, ketahuilah alangkah buruk cara yakni berhukum mereka. Ini adalah merupakan konfirmasi Quran tentang tradisi mereka. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qatlul auladi khasyatal faqri. Wa minhum man kana yaqtul auladahu khasyatal infaqi wa khaufil faqri, wa humul fuqara'u min ba'di qabailil arabi, fa kana yashtarihim ba'du suratil arabi wa asrafihim. Fa Sa'sat ibn Najiyah yaqul, ja'al Islamu wa qad fadaitu 300 mau'udah. Ya, kemudian mereka juga punya tradisi membunuh ya anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan, karena takut kepakiran, fakir, takut tak sanggup memberi makan mereka, maka dibunuh. Ya dan billah. Ya, karena itulah sebagian mereka membunuh anak-anak mereka karena takut kefakiran, takut memberi nafkah. Hal ini banyak dilakukan oleh orang-orang miskin, fuqara, dari sebagian kabilah-kabilah Arab. Bahkan anak-anak mereka sebagian, ya, karena takut mereka memberi makan tak sanggup, mereka jual, dibelilah oleh orang-orang Arab yang kaya, ya, orang-orang Arab yang memiliki kekayaan. Sa'sa'ah bin Najiyah pernah berkata, ketika Islam datang, dia pernah sebelum Islam datang menebus, ya, 300 anak yang akan dibunuh oleh orang tuanya karena takut kefakiran. Dia tebus, dia beli, subhanallah. Dia besarkan, dia rawat. Ya, 300 orang anak sebelum Islam datang dia tebus agar jangan dibunuh, lebih baik untuknya. Ya, dia pakai. Naam. Wa minhum man kana yanzuru idza balagha banuhu 'asharatan nahara wahidan minhum kama fa'ala Abdul Muttalib jaddu Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka punya tradisi kalau punya anak 10 orang laki-laki, semua dia akan sembelih satu daripada mereka, sembelih sebagai tumbal. Ya, hal ini pernah diperbuat oleh siapa? Kakeknya Nabi, Abdul Muttalib, ketika dia memiliki anak lebih daripada 10-12 orang anak laki-lakinya, dia bernazar akan menyembelih anaknya, ya, yang paling terakhir, Abdullah. Maka ketika dia akan sembeli anaknya, datanglah dukun mengatakan, kau tebuslah anakmu dengan undian, ya, 10 ekor unta buat undian antara nama anakmu Abdullah dan 100 ekor unta, kau undi mana yang keluar. Apabila keluar masih nama anakmu, tambah lagi 110 ekor lagi. Undi pertama keluar nama anaknya, dia tebus dengan 10 ekor unta. Undi yang kedua tetap keluar nama Anan. Sampai 100 ekor unta, 10 kali undian, tetap nama anaknya Abdullah keluar. Setelah 100 unta ini barulah keluar nama unta, barulah selamat putranya. Ditebus dengan 100 ekor unta. Sejak itulah diat dalam bahasa Arab satu nyawa sama dengan 100 ekor unta. Tradisi mereka dikurbankan satu jadikan tumbal. Nah, fahadharahumullahu subhanahu wa ta'ala, fahadharahumullahu subhanahu wa ta'ala min hadal fi'l. Faqala subhanahu, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum ala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Maka Allah ingatkan mereka dari perbuatan buruk ini. Allah berfirman, katakan Muhammad, mari kubacakan atas kalian apa yang diharamkan Tuhan kalian atas kalian. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun juga, dan berbuat baktilah kepada kedua orang tua. Jangan pula kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kefakiran, takut tak bisa memberi mereka makan. Kami yang memberikan mereka rezeki dan kalian. Ini konfirmasi Quran tentang tradisi mereka membunuh anak karena takut kefakiran. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa la taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Dalam ayat lain Allah berfirman, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kefakiran. Kami yang beri rezeki mereka, jangan khawatir, jangan takut. Bahkan kalian pun kami beri rezeki. Sesungguhnya membunuh mereka adalah merupakan kesalahan yang sangat besar. Wa rawal syaikhani fi sahihihima an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul dhanbi a'zamu 'indallah qala sallallahu alaihi wasallam an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qultu thumma ayyu qala sallallahu alaihi wasallam an taqtula waladaka min ajli an yat'ama ma'ak qultu thumma ayyu qala sallallahu alaihi wasallam an tuzaniya haliyata hajarika. Asy-Syaikhan Bukhari Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih keduanya dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya dia pernah bertanya, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka Nabi menjawab, engkau jadikan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tandingan, padahal dialah Allah yang menciptakanmu. Kemudian aku bertanya lagi, lantas apa ya Rasulullah? Beliau berkata, engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia akan makan bersamamu, mengurangi jatah makanmu. Ya, karena itulah diantara motivasi mereka membunuh anaknya, karena takut memberi nafkah, makanan. Ya, thumma qultu thumma ayyukun, aku kembali bertanya, apalagi ya Rasulullah? Nah, beliau menjawab, antu zaniya halida tajari, engkau menzinahi istri tetanggamu. Tetangga harus dijaga, dihormati, dipelihara, malah dia zinai si tetangganya, iyadzan billah. Ini adalah tiga dosa yang paling besar. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Membunuh anak-anak karena takut fakir. Ya, ini menunjukkan buruknya prasangkanya kepada Allah. Yang ketiga, berzina dengan si tetangga. Subhanallah, membunuh dosa besar, membunuh anak lebih besar lagi dosanya. Berzina dosa besar, berzina dengan tetangga lebih besar dosanya. Naam. Wa minhum man yaqul al-malaikatu banatullah. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Fa alhaqul banati bihi subhanahu wa ta'ala. Yaqulullahu ta'ala 'anhum wa yaj'aluna lillahi al-banati subhanahu wa lahum ma yastahun. Wa qala ta'ala fastaftihim ali rabbikal banatu wa lahumul banun am khalaqnal malaikata idza sawwahum syahidun. Kemudian di antara mereka bangsa Arab ada yang mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah putri-putri Allah. Maha tinggi Allah, maha suci Allah daripada apa yang mereka katakan, yang mereka sangkakan. Mereka menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memiliki anak-anak. Malaikat-malaikat adalah putri-putri Allah. Maka Allah Jalla wa'ala mengkonfirmasikan tentang prasangka mereka dalam ayat Al-Quran yang diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 149-150. Wa ja'aluna lillahi al-banat. Mereka menjadikan seolah-olah Allah punya anak-anak perempuan. Siapa mereka? Para malaikat-malaikat. Subhanahu, maksudnya Allah. Walahum masyahun, padahal mereka mengklaim bahwasanya mereka menyukai anak laki-laki. Ya, itulah syahwat mereka. Mereka mengatakan kami punya anak laki-laki, Tuhan punya anak perempuan. Berarti mereka lebih hebat daripada Tuhan. Karena dalam bahasa Arab laki-laki lebih kuat daripada wanita. Mereka menisbatkan kepada Allah anak-anak wanita. Ya dan billah. Allah berfirman dalam ayat lainnya, fastaftihim. Maka mintalah kepada mereka fatwa. Tanyakan kepada mereka, li rabbikal banatu walahumul banun, layakkah mereka mengklaim Allah punya anak perempuan, mereka punya anak laki-laki? Am khalaqnal malaikata inatha, apakah benar mereka mengetahui kami menjadikan malaikat-malaikat sebagai anak-anak perempuan? Wahum syahidun, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Allah mengingkari mereka. Ahsanallahu ilaikum. Zalamun mutbiqun wa ya'sun qatilun. Wa qusara al-qawli innal qarna sadis al-masihiyya alladhi kanat fihi al-bi'thatul muhammadiyyatu wa ma yalihi min fatratin zamaniyatin kana min ahattil adwari tarikhi wa min ashaddiha dhalaman wa ya'san min mustaqbalil insaniyyati wa salahiyyatiha lil baqa'i wal izdihar. Ya, kegelapan yang begitu pekat dan ya keputusasaan yang membunuh. Singkat daripada pembahasan di atas, sesungguhnya tahun 6 Masehi ini abad ke-6 Masehi. Nabi dilahirkan pada abad ke-6 Masehi. Sekarang kita pada abad ke-20 berapa? 21. Ya. Pada abad ke-6 Masehi ini, abad yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, dan abad-abad yang setelahnya adalah merupakan ya, masa yang paling rendah tingkat moralnya sepanjang sejarah. Ya, masa yang paling suram dan gelap dari masa depan yang cerah. Ya, masa depan manusia untuk dapat mereka tetap eksis sebagai manusia. Inilah merupakan masa yang paling terpuruk dari sepanjang masa. Abad ke-6 Masehi. Dan pada masa itulah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus. Naam. Limada bu'ithan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaziratil Arabi? Iktadat hikmatullah ta'ala an tatlu'a hadhihi asy-syamsu allati tubaddidu adh-dhalama wa tamla'u ad-dunya nuran wa hidayatan. من أفق جزيرة العرب الذي كان أشد ظلاما وكان أشد حاجة إلى هذا النور الساطع. Pertanyaan berikutnya, mengapa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu diutus di jazirah Arabia? Kenapa tak diutus di bangsa yang telah besar berdepannya seperti bangsa Romawi, bangsa Persia, bangsa Cina? Kenapa diutus di bangsa Arab? Ada apa dengannya? Hikmah Allah jalla ala menetapkan bahwasanya memang matahari yang mencerahkan umat ini Nabi Muhammad SAW, ya, yang akan muncul akan membuat hilangnya kegelapan, ya, memenuhi dunia dengan cahaya ini dan hidayah terbit dari arah jazirah Arabiyah yang mana merupakan tempat yang paling dahsyat kegelapannya, yang begitu butuh terhadap cahaya yang terbit ini menyinari mereka. Nah, وقد اختار الله تعالى العرب ليتلقوا هذه الدعوة أولا ثم يبلغوها إلى أبعد أنجاء العالم أنحاء العالم لعدة أسباب منها. Ya, mengapa Allah Jalla wa'ala memilih jazirah Arab, bangsa Arab, agar turun kepada mereka wahyu, agar mereka yang menerima dakwah pertama kali, kemudian dari mereka lah disebarkan ke seluruh alam penjuru dunia ini. Mengapa? Kata beliau, hafizahullah, li'iddati asbabin. Ada beberapa sebab mengapa Allah pilihkan Nabi yang mulia sasaran dari jazirah Arab. Kenapa dikirimkan risalah terakhir di jazirah Arabia? Bukan di Persia, bukan di Romawi, bukan di Indonesia. Bukan. Kenapa? Inilah jawabannya. Naam. Awalan, annahum kanu 'ala al-fitrati wa ashabu iradatin qawiyatin idza tawa 'alaihim fahmul haqqi harabuhu wa idza kashafa al-ghita'u 'an uyunihim ahabbuhu tadhanuhu wastamatu fi sabilihi yadulu ala dhalika dalalatan wadihatan ma qalahu Suhail bin Amr radhiyallahu anhu hina sami'a ma jaa'a fi kitab as-sulh fil Hudaybiyyah hadha ma qada alayhi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Suhail bin Amr radhiyallahu anhu wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah ma sadadnaka 'anil baiti wa la qatarnak. Ya, adapun faktor pertama annahum kanu 'alal fitrah, bangsa Arab ini masih di atas fitrah yang lurus, belum terkotori dengan berbagai macam ragam perkara-perkara yang mengotori umat-umat semacam Persia, Romawi. Dia terkotori dengan berbagai macam peradaban-peradaban, ya, ilmu falsafat dan semacamnya. Sebagian besar mereka di bawah penjajahan. Bangsa Arab tak pernah dijajah, di atas fitrah. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat. Jika datang kepada mereka petunjuk, mereka akan perangi karena kejahilan mereka. Namun ketika tersingkap petunjuk tersebut, hilanglah kejahilan mereka, mereka akan terima. Dan kalau mereka telah terima, mereka akan konsekuen memegangnya. Bahkan mereka rela mati untuknya. Tak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Hal ini tunjukkan kisah yang terjadi dengan Suhail bin Amr ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah antara Nabi yang mulia SAW ketika Nabi ingin melaksanakan umrah pada tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah membawa sekitar 1400 sahabat datang ke kota Makkah dengan tidak ingin berperang. Dan kebiasaan bangsa Arab tak boleh ada orang dihalangi ke Baitullah al-Haram, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Rasulullah datang membawa 1400 para sahabat dengan tidak membawa persenjataan perang. Namun mereka ditolak oleh Quraisy. Terjadilah perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Tatkala Rasulullah SAW membuat perjanjian, berkata Rasulullah kepada Ali, tulislah, inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr dari utusan Quraisy. Berkata Suhail, stop. Sejak kapan kami meyakini engkau Rasulullah? Tulis namamu saja. Katakan perjanjian daripada Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr, jangan kau sebut-sebut Rasulullah. Kalau kami percaya engkau Rasulullah, tak akan kami perangi engkau, tak akan kami halangi engkau daripada ya, di rumah Allah SWT. Ini perkataan Suhail sebelum masuk Islam. Lihat bagaimana ungkapannya setelah dia masuk Islam. Nah, ولما أسلم رضي الله عنه كان كثير الصلاة والصوم والصدقة وكان كثير البكاء إذا سمع القرآن رضي الله عنه وأرضاه وكان يقول والله لا أدعو موقفا مع المشركين إلا وقفت مع المسلمين مثله ولا نفقة أنفقتها مع المشركين إلا أنفقت على المسلمين مثلها لعل أمري أن يتلو بعضه بعضا. تتكلى سهل بن عمرو مسيح إسلام ketika penaklukan kota Makkah. Waktu yang dekat. Pada tahun ke-6, perjanjian-perjanjian terjadi. Pada tahun ke-8, 2 tahun setelahnya itu masuk Islam dia. Maka dia adalah orang yang begitu banyak melaksanakan sholat, terkenal dengan sholatnya, puasanya, sedekahnya. Selalu menangis jika mendengar Quran dibaca. Radhiyallahu anhu ardhah. Dan dia berkata, demi Allah, la ada'u mawqifan ma'al musyrikin illa waqaftu ma'al muslimin mithlahu. Aku teringat, aku bersumpah demi Allah, tidaklah ada kenanganku ketika aku bersama orang-orang musyrikin berperang kecuali aku akan gantikan posisiku bersama kaum muslimin berjihad di jalan Allah SWT. Taklah dahulu aku berinfak menguatkan hartaku untuk membela kesyirikan, kebatilan, kecuali aku akan infakkan seperti itu pula sekarang dalam Islam. Subhanallah. Semoga saja kebaikan-kebaikan yang perbuat ini akan menghapus keburukan-keburukan masa laluku. Lihatlah betapa konsistennya dia. Segala sesuatu yang dia perbuat dahulu kala, ya, tenaganya, daya upayanya, hartanya untuk membela kesyirikan, dia gunakan untuk Islam sepenuhnya pula. Ini menunjukkan begitulah karakter rata-rata bangsa Arab. Ketika datang kebenaran ditolak, tapi ketika hilang baginya segala macam syubhat di otaknya, akan dia pertahankan mati-matian. Lihat bagaimana Abu Sufyan, walaupun terlambat keislamannya, pada tahun ke-8 keislamannya, pada tahun ketiga dia menjadi pendekar memerangi Nabi pada perang Uhud, terpuruk Nabi dan para sahabat, terbunuh 70 orang sahabat Nabi. Tapi lihatlah ketika dia masuk Islam, setelah itu apa yang terjadi? Dialah jadi pendekar dalam perang fisabilillah sampai hilang matanya dalam peperangan, buta matanya Abu Sufyan Ibn Harbin. Begitulah mereka. Jadi komitmen konsisten tak dimiliki oleh umat-umat lain. Nah. Thaniyan wa minha anna alwah alqulubihim kanat safiyatan lam tuktab alaiha kitabatun daqiqatun amiqatun yas'ubu mahwuha wa izalatuha. Sya'n al-Rumi wal-Fursi wa ahli al-Hindi alladhina kanu yatihuna wa yazhawna bi'ulumihim wa adabihim raqiya wa madaniyatihim raqiya azahiya wa bifalsafatihim al-wasiya faqanat indahum uqadu nafsiyyatun wa fikriyatun lam yakun minas sahli halluha. Adapun faktor kedua, mengapa Islam datang ke mereka? Bukan ke bangsa Romawi, bangsa Persia, bangsa Yunani dan semacamnya. Ya. Kata beliau, "Wa minha anna alwaha qulubihim kanat safiyah." Hati-hati mereka ibarat cermin yang masih bersih. Ibarat prasasti yang belum tertulis. Belum ada padanya ditulis apapun juga. Lam tuktab 'alaiha kitabatun daqiqah. Tak ada pada tulisan apapun, masih putih bersih. Batu tersebut masih bersih, belum bertulis. Ya yas'ubu mahwuha, bukan ada pada tulisan-tulisan yang melekat, yang tak bisa dihapus, yang tak bisa hilang, sebagaimana kondisi Romawi dan Persia, sebagaimana kondisi bangsa Hindia, yang mereka memiliki yatihun, ketersesatan jauh sebabkan berbagai macam apa yang mereka miliki daripada ilmu, pengetahuan, ya, kesusastraan. Ya, mereka telah mengenal kebangsaan yang begitu tinggi. Ya, mereka mengenal berbagai macam ilmu-ilmu falsafat yang begitu luas. Maka karena itulah mereka telah full, telah penuh dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran, telah terwarnai. Maka begitu sulit untuk ya merubah hal yang telah terwarnai tersebut. Ya, umpamakan gelas kosong, maka mudah diisi dengan apapun juga. Tapi gelas yang telah berisi dengan warna-warna tertentu sulit untuk menumpahkannya, diisi dengan yang lain akan tumpah keluar. Bangsa Arab masih murni. Tak ada mereka kenal namanya falsafat sebagaimana bangsa Hindia, bangsa Yunani, bangsa Persia, Romawi, mereka tak kenal. Ya. Ini sebabnya kepada mereka dikirim. Naam. أما العرب فلم تكن على ألواح قلوبهم إلا كتابات بسيطة خطتها يد الجهل والبداوة. Ya. Adapun bangsa Arab, kalaupun ada dituliskan dalam hati-hati mereka yang bagaikan prasasti, adalah tulisan-tulisan yang sederhana. Ya. Istilahnya adalah tulisan anak-anak yang jahil, sekedar tulis cara-cara sedikit yang dapat dihapuskan. Terpengaruh dengan kebaduian mereka, badui yang jauh daripada yakni umat-umat yang maju, peradaban yang besar. Tidak, mereka badui, hidup di atas kebaduiannya. Oleh karena itu gampang untuk dihapus pengaruh yang ada dalam hati mereka itu, gampang dihapus karena sedikit, gampang dicuci proses tersebut. Naam. Wa min as-sahli al-maysuri mahwuha wa ghasluha wa rasmu nuqusin jadidatin makanaha وبتعبير العلمي المتأخر كانوا أصحاب الجهل البسيط الذي تسهل مداولته بينما كانت الأمم متمدنة الراقية في هذا العصر مصابة بجهل المركب الذي تصعب مداولته وإزالته. Ya, jadi mereka kalaupun ada, hati mereka yang diibaratkan dengan prasasti, kalaupun ada tulisan sederhana, gampang dihapus, digantikan dengan tulisan yang baru. Dalam bahasa ilmiahnya, ya, orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang memiliki kejahilan yang sederhana. Dalam bahasa Arab itu al-jahlul basit. Kejahilan ada dua. Ada namanya al-jahlul basit, kejahilan sederhana. Orang yang tak tahu, ketika dia beritahu, dia akan terima. Namanya al-jahlul basit. Kalau andai kata seseorang ditanya, kapan terjadi perang Badar? Dia katakan, saya tak tahu. Ini jahlul basit. Dikatakan padanya, terjadi perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Oh, iya ya. Adapun yang kedua, dan inilah penyakit umat-umat yang besar, bangsa-bangsa besar, karena itu memiliki ya intelektual yang tinggi, peradaban yang tinggi, ilmu-ilmu mereka telah punya. Ya. ilmu pengetahuan dan segala macam. Lihatlah bangsa Arab hidupnya nomaden pindah-pindah. Tapi lihat Romawiyah, lihat Persia, mereka punya peradaban yang tinggi, peradaban yang besar. Kejahilan mereka menerima Islam bagikan namanya jahil murakkab. Jahil murakkab adalah jahil kuadrat. Ya. Kalau jahil basit, jahlun basit, dia beritahu, dia nerima. Jahlun murakkab, ngeyel. Jahlun murakkab contohnya, kalau anda tanya kepadanya, kapan perang Badar? Dia katakan tahun kelima Hijriah. Tahun kelima Hijriah. Menjawab sembarangan. Ya. Dikatakan engkau salah, tahun kedua Hijriah. Tidak, tahun kelima Hijriah. Ini jahlun murakkab. Ngeyel. Seharusnya dia katakan, ah tak tahu saya tahun keberapa perang Badar itu. Ini jahlun basit. Oh tahu, tahun kedua itu. Oh, tahun kedua. Jadi ketika datang kepada mereka Islam, jahlunnya jahlun basit, kejahilan sederhana, mereka gampang menerima. Adapun Romawi, berat. Mereka merasa lebih tinggi daripada wahyu. Akal mereka lebih tinggi daripada wahyu. Demikian juga Persia, demikian juga Hindia, dan bangsa-bangsa besar lainnya. Faktor itulah kenapa dikirim Islam ke bangsa Arab. نعم ثالثا ومنها أنهم أي العرب كانوا واقعيين جادين أصحاب صراحة وصرامة لا يخدعون غيرهم ولا أنفسهم اعتادوا القول السديد والعزم الأكيد يدل على ذلك دلالة واضحة ما روي في قصة بيعة العقبة الثانية. Yang ketiga, kenapa Islam turun kepada mereka? Bangsa Arab ini, mereka adalah orang-orang yang realistis, yang sungguh-sungguh, jujur, yang terang-terangan, tak mau mereka menyimpan kemunafikan, berpura-pura, tak ada ceritanya bagi mereka. Mereka tak akan pernah menipu orang, tak pernah menipu dirinya. Mereka telah terbiasa berkata terang-terangan, berkata yang apa adanya. Mereka memiliki azam yang kuat. Ya, hal ini dapat diberikan contohnya yang terjadi dalam kisah bai'at yang kedua, bai'at Aqabah yang kedua. Naam. Qala Ibnu Ishaq fi sirah fi siyarati lamma naam fi siyarati lamma ijtama'at al-Aws wal Khazraj fi al-Aqabah liyubayyi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-Abbas ibn Ubadah ibn Nadlat al-Khazraji radhiyallahu anhu ya ma'syar al-Khazraj hal tadruna ala ma tubayyi'una hadha ar-rajul qalu na'am qala innakum tubayyi'unahu ala harbi al-ahmari wal aswadi minan nas qalu fama lana bidhalika ya rasulullah in nahnu wafayna qala sallallahu alaihi wasallam al-jannatu qalu ubsut yadak fabasata yadahu sallallahu alaihi wasallam fabayyi'uhu. Ya, apa kata Ibn Ishaq dalam sirahnya, sirah Ibn Ishaq. Tatkala berkumpul dua suku besar Aus dan Khazraj dari Madinah, kaum Ansar, mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata salah seorang mereka yang bernama Abbas bin Ubadah bin Nadlah dari suku Khazraj, suku Aus dan Khazraj bersama-sama membaiat Nabi. Sebelum mereka membaiat, mereka berkata, mereka berkatalah Abbas ini, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah, ya ma'asyar Khazraj, wahai kaum Khazraj, sukuku Khazraj, hal tadruna ala ma tubayyi'una hadha ar-rajul, tahukah kalian apa konsekuensi kita membaiat laki-laki ini? Tahu resikonya? Qaluna, mereka menjawab, ya kami tahu resikonya. Innakum tubayyi'unahu ala harbil ahmari wal aswadi minan nas. Resikonya kalian baik dia, siap-siaplah untuk memerangi seluruh manusia, baik yang berkulit merah, yang berkulit hitam, siap-siaplah. Qalu, seketika mereka berkata, fama lana bidzalika ya Rasulullah inna nahnu wafaina, kalau kami baik ini kami sempurnakan, kami tepati, kami akan bela kau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai darah penghabisan kami sebagaimana kami bela diri kami dan anak istri kami, apa kira-kira balasan untuk kami? Kata Nabi, al-jannah, surga untuk kalian kalau kalian tepati janji kalian. Maka seketika mereka berkata, bentangkan tangan ya Rasulullah, kami akan baiat dirimu. Maka mereka pun membaiat Rasulullah SAW. Benarkah ucapan mereka? Dibuktikan dengan realita. Naam. Waqad sadaqu radhiyallahu anhum ma ahadullahu alaih wa bayi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad qala Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala lisan al-ansari yawma badrin huwa alladhi ba'athaka bil haqqi law ista'radta bina al-bahra fa khudtahu al-khudanahu ma'aka ma takhallafa minna rajulun wahidun. Fakanu radiyallahu anhum sadiqina minal lahzatil awla. Waqad tajalla hadha sidqu minal fil azmi wal jiddi fil amali wa ruhil imtithali lil haqqi. Apa yang mereka katakan mereka penuhi ketika terjadi perang Badar. Perang Badar terjadi sebenarnya tak pernah niat Nabi dan para sahabat itu memerangi ya Quraisy yang jumlahnya begitu banyak, 1000 orang Quraisy. Nabi keluar dalam perang Badar tujuannya hanya ingin ya mengambil alih barang dagangan Quraisy yang dibawa oleh Abu Sufyan. Karena mereka melewati ya daerah yang ya berdekatan dengan Madinah. Mereka harus melewati Madinah, sementara kaum muslimin di kota Madinah, di kota Mekah, semuanya harta mereka telah dirampok oleh Quraisy. Ya, sebagaimana Syu'ab Ar-Rumi dan lain-lainnya, rumah mereka ditempati, diambil semena-mena. Mereka ingin membalas. Keluarlah mereka dengan membawa apa adanya, hanya 2 ekor kuda saja. Subhanallah, yang mereka miliki dan beberapa ekor unta. Berangkatlah mereka 319 orang ingin menghalangi Abu Sufyan membawa perdagangan yang tak banyak jumlahnya. Ya, pengawalnya sedikit. Ternyata Abu Sufyan berhasil lolos. Berhadapanlah mereka dengan Quraisy yang datang untuk menyelamatkan perdagangan mereka. 1000 orang jumlahnya. Maka sebelum berperang Nabi kumpulkan ketika itu para sahabat. Kata Nabi, asyiru ibadallah, wahai sahabat-sahabat, hamba Allah, beri saya masukan. Nabi inginkan Ansar yang menjawab, tapi muhajirin yang berbincang-bincang berbicara. Kata Nabi SAW, aku ingin jawaban daripada Ansar, karena mereka telah membaiat Nabi SAW untuk setia membela Nabi sampai darah penghabisan. Itu di negeri mereka, di kota Madinah. Ini sekarang mereka keluar di Badar. Nabi ingin mendengar bagaimana keterusan mereka. Siapkah mereka membela Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkala kaum muhajirin berbincang berbicara memberikan berbagai macam perkataan, Nabi sallallahu alaihi wasallam abaikan. Maka Nabi dikatakan sahabat, mungkin Nabi ingin jawaban daripada kaum Ansar. Jawab wahai kaum Ansar. Maka lihatlah jawaban ya mereka. Berkata Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin kaum Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sebagai yani pemimpin bagi mereka pada perang Badar. Fawalladzi ba'atsaka bilhaq, demi dia Allah yang telah ya mengutusmu Muhammad dengan kebenaran. Law ista'rabta binal bahr, demi Allah kalau kau suruh kami menyeberangi lautan, fakhudnahu la khudnahu ma'aka. Fakhudtahu la khudnahu ma'aka. Kalau kau suruh kami menyeberangi lautan, engkau menyeberang lautan, kami akan senantiasa bersama mau menyeberangi lautan. Ma takhallafa minna rajul wahid. Tak akan ada satu pun yang terkami yang terluput wahai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, kami tak mengatakan sebagaimana orang-orang Bani Israel yang berkata kepada Musa, "Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun." Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu berdua perangi mereka. Kami duduk nunggu di sini. Kami tak akan pernah mengatakan demikian kepadamu ya Rasulullah, tapi pergilah engkau. Faqatil fi sabilillah, berperanglah engkau di jalan Allah. Fanahnu ma'aka muqatilun, kami akan setia berperang di sampingmu. Ini perkataan mereka. Mereka tepati. Subhanallah. Pada perang Uhud berapa banyak mereka yang tewas demi menjadi perisai Nabi yang mulia SAW. Ya, satu demi satu gugur karena mereka menjadi perisai Nabi SAW yang diserang oleh Quraisy pada perang Uhud. Penuh tubuh mereka dengan anak panah. Maka mereka radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang jujur. Sejak awal jujur, tak dimiliki oleh orang lain. Bangsa-bangsa lain, mereka polos terus terang apa adanya. Ya. Karena itulah azam mereka kuat, sungguh-sungguh dalam bekerja, beramal. Ya, dalam mengamalkan kebenaran. Bahkan dalam hal lainnya, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, ya, setelah Rasulullah memerangi orang-orang Thaqif pada perang Hunain, dibagi-bagikan harta rampasan perang hanya kepada kaum Quraisy dan orang-orang Arab lainnya. Tidak diberikan sedikit pun harta rampasan perang kepada kaum muhajirin. Maka mereka pun berdesas-desus satu sama lain berkata-kata. Ya, kata mereka, Nabi Muhammad sudah jumpa dengan kaumnya. Kayaknya kita dilupakan. Sebagian mengatakan Nabi Muhammad kaumnya dahulu kita perangi kaumnya. Bahkan mungkin darah mereka belum kering di pedang-pedang kita. Sekarang kita tak dibagi, kaumnya dibaginya. Ada apa dengan Nabi ini? Subhanallah. Terdengarlah hal ini kepada Nabi yang mulia SAW. Kata Nabi kepada Sa'ad bin Ubadah, wahai Sa'ad, kumpulkan semua kaummu. Dikumpulkanlah mereka. Dan sebelumnya Sa'ad ditanya Nabi, Sa'ad, aku bertanya kepadamu, kau jawab dengan jujur. Apa yang ku dengar benarkah sebagaimana yang sampai kepadaku? Dan mengatakan begini-begini, kata Sa'ad, benar ya Rasulullah, apa yang kau katakan itu benar apa adanya. Itu dikatakan oleh kaumku. Oke Sa'ad, engkau sendiri bagaimanakah sikapmu? Ya Rasulullah, ma ana illa rajulun min qaumi, aku ini bagian daripada mereka. Aqulu ma yaqulun, aku berkata apa yang mereka katakan. Terus terang. Kalau begitu Sa'ad, kumpulkan semua kaummu. Tak ada menjilat, tak ada bermanis-manis muka di depan, tidak. Terus terang. Aku ya Rasulullah mengatakan apa yang mereka katakan. Dikumpulkanlah kaum Ansar, maka Rasul berkata, "Hei Ansar, mengapa kalian merasa ya sakit hati tatkala ku bagikan kepada mereka harta dunia yang tak ada apa-apanya? Kuwakilkan kepada keislaman kalian, wahai Ansar, relakah kalian? Ya, tak relakah kalian ketika orang pulang bawa unta, bawa kambing, bawa dirham, dinar, kalian pulang bawa Rasulullah ke negeri kalian, tak rela kalian?" Seketika mereka semua menangis. Inilah kejujuran yang ada dimiliki bangsa Arab, yang tak dimiliki oleh umat-umat lain secara umum. Nah, cukup sampai di sini. Ya, masih panjang lagi ini. Ya, sabar saja kita. InsyaAllah kita pelan-pelan kita lewati. Ya, InsyaAllah semoga dapat kebaikan. Beginilah ilmu. Sabar-sabar, entah kapan kita tamatkan. Semoga cepat tamat, InsyaAllah. Masih tebal lagi ini, ha? Ini baru satu jilid, dia ada 4 jilid. Tak peduli kita. Yang penting kita ingin menamatkannya. Kalaupun mati di tengah jalan, terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masih ada juga pertanyaan. Nah, nanti aja ada jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.